saja. Kita kurang gunakan akal. Cita-cita nak ke hujung dunia, hanya nak mencari kuasa. Bintang tak boleh bersinar, bersinar tanpa kegelapan. Kami hanya ingin bebas, hanya nak mencari kuasa. Gergasi terjaga, suaranya kedengaran. Bila semut yang kecil kerjasama tiada berat. Bila tanya orang bijak apa perlu diangkat, letak bawah dulang emas, julang dulu martabat. Pulangkan dakwat dan pena, tulis dan ukir sejarah benar. Jangan kau berhenti memahat. Lekas bangun dari lena dan berlari terus ke garisan tamat. Semua bermula dengan satu langkah berbekat. Kan hanya kudrat dan tawakal, dengan izinnya ku percaya semuanya pastikan selamat. Hanya dengan bayangan saja, kita kurang gunakan akal. Cita-cita nak ke hujung dunia, hanya nak mencari kuasa. Bintang tak boleh bersinar, bersinar tanpa kegelapan. Kami hanya ingin bebas, hanya nak mencari kuasa. Kadang ku lalai dalam setiap pusingan, putaran bumi dipaksi merusakkan. Anak kecil dengan krayon melakar lukisan penuh kesucian dan berakal fikiran. Dan dalam diam ku pasti cemburu, kalau ku bebas kenapa masih memburu kesenangan, kekenyangan, rata bunga keuangan. Durian runtuh semasa musim luruh. Dan jika semua syarikat bersendirian, apa benda matlamat tulus dimimpikan. Berpendidikan penuh pendirian, harapan ibu bapa tu anak inginkan. Berikan aku 10 orang muda, pasti ku bisa mengguncangkan dunia. Rahsia tebum Karno, si zalim terjakit makan gelojo. Kepala belilai perangai tak senono. Dihina tertawa mereka seloro, diherdek hodoh. Tapi di detik lama seanjakkan paradigma, terma bodoh dalam hikmah. Dan bila kebenaran mencuci semua fitnah, lengkaplah mukadimah. Dan bila yang ditindas akhirnya bertahta, mereka akan merasa kuasa. Hanya dengan bayangan saja, kita kurang gunakan air.